mungkin aku bisa mengukir luka di atas air. Sedangkan api cintamu telah membakar jantung dan hatiku. Oh, kejam, sungguh kejam, tega, sungguh tega. Setelah puas kau bermain ingin kembali, mana mungkin aku bisa mengukir luka di atas air, di atas air. Ranting-ranting cinta, Dewi rindu pun tak lagi. Bersemi di hati ini, jangan tanyakan mengukir luka di atas air, di atas ranting-ranting cinta, Dewi rindu pun tak lagi. Bersemi di hati ini, jangan tanyakan mengukir luka di atas air, di atas air, di atas air.